أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله حديثين جماعة سكليان رحمني ورحمكم الله kita masih pada ayat ke-178 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay' fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam ayat ini, pada permasalahan terakhir yang lalu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwa permasalahan pembunuhan ini, kalau itu seorang bapak membunuh anak kandungnya, maka jumhur fuqaha menyatakan bapak itu tidak diqisas, tidak dibunuh karena membunuh anaknya, berdasarkan hadis la yuqadul walid biwaladih, bahwa seorang bapak tidak akan diqawat, yaitu diqisas, karena membunuh anaknya. Demikian pula keputusan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an yang mengharuskan seorang bapak membayar diyah, yaitu tebusan yang sangat besar karena membunuh anaknya, dan Umar tidak menghukumi bapak itu untuk dikisos. Di dalam keputusan tersebut tidak satu pun dari para sahabat yang mengingkari ketetapan Umar radhiyallahu taala an, maka dianggap oleh para fuqaha sebagai kesepakatan mereka. Hanya saja Imam Malik rahimahullah berpendapat secara umum demikian, hanya saja kalau ada qarinah, kalau ada bukti dan tanda-tanda kalau bapak itu sengaja memang membunuh si anak tersebut, murni pidana. Seperti kata Imam Malik, kalau si bapak menidurkan anak tersebut kemudian menyembelihnya, tidak ada syubhat di sana kalau dia salah bunuh atau lain sebagainya, memang sengaja membunuhnya. Kalau seperti itu menurut Imam Malik, maka dikisos. Memang itu khilaf di kalangan fuqaha. Adapun kalau kebalikannya, seorang anak membunuh bapak, maka disebutkan dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan banyak fuqaha menyatakan si anak tentunya dibunuh, dikisos, kalau yang pembunuhnya adalah anak. Permasalahan lain yang disebutkan oleh para ulama tentang qisas ini pula, bahwa Imam Ahmad rahimahullah berpegangan dengan ayat ini, Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unta bil-unta, bahwa orang banyak tidaklah dikisas karena membunuh seseorang. Ada beberapa orang komplot sepakat untuk membunuh seseorang, maka tidak mungkin mereka semua ini dikisos, dibunuh karena membunuh satu jiwa seseorang. Ini menurut Imam Ahmad. Menurut beliau, karena Allah dalam ayat ini mensyaratkan persamaan seperti ayat al-hurru bil-hur wal-abdu bil-abd wal-unta bil-unta, orang yang merdeka dengan yang merdeka, yang budak dengan yang budak, yang wanita dengan wanita, disyaratkan oleh Allah sama, Sementara antara orang banyak dengan satu tidaklah sama. Tidak mungkin ditegakkan kisos pembunuhnya dua orang lebih, 10, 15 atau lebih. Sementara yang dibunuh satu orang. Maka gak mungkin satu orang ini kemudian mendatangkan hukum kisos sehingga dibunuh semua pembunuhnya, para kelompok pembunuh tadi. Demikian pula Allah sebutkan di surat Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf dan seterusnya. Dan kami tetapkan kepada mereka Bani Israel di dalam Taurat, dan itu hukum yang ditetapkan oleh syariat kita pula, bahwa jiwa itu dengan jiwa, mata dengan mata. Kalau orang mencungkil mata ya dicungkil matanya, membunuh jiwa ya dibunuh jiwanya. Musawa kata Imam Ahmad, di sini persamaan jiwa dengan jiwa, satu dengan satu. Begitu sisi pendalilan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun jumhur ulama membantah pendapat beliau rahimahullah bahwa qisas yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hendaknya qisas itu ditegakkan kepada siapapun yang membunuh. Siapapun yang membunuh maka dia harus diqisas sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin Arab yang ingin membunuh balas orang yang tidak membunuh saudara mereka atau dari sukunya. Telah lalu penjelasan di awal ayat ini bahwa sebabnya ayat ini turun salah satunya karena orang Arab jahiliyah, terutama suku yang kuat, suku yang punya wibawa, kalau seorang wanita dari mereka terbunuh, mereka harus minta balas. Yang dibunuh dari suku pembunuh itu harus lelaki, karena menganggap wanita mereka lebih berharga. Kalau yang terbunuh dari mereka budak, balasannya yang dibunuh di sana harus seorang merdeka. Dan itu kemudian dibantah oleh Allah. Al-hurru bil-hur wal-abdu bil-abad wal-unta bil-unta. Sama, tidak ada beda dalam permasalahan ini. Qisas atau ayat ini berbicara tentang hal itu. Bantahan terhadap kebiasaan jahiliyah yang menuntut ganti nyawa atau membalas bunuh kepada pihak pembunuh pertama selain dari pembunuhnya. Padahal yang bunuh di sana mungkin wanita misalnya. Mereka enggak mau tahu karena wanita yang terbunuh dari mereka, mereka minta balasannya adalah lelaki yang harus dibunuh dari sana. Dan itu dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Demikian pula mereka jahiliyah meminta ganti yang lebih banyak, apalagi kalau yang terbunuh itu orang terpandang dari mereka, satu jiwa terbunuh karena ini suku yang kuat dan besar, maka dia tuntut balasannya harus 100 jiwa dibunuh dari suku si pembunuh. Nah, itu yang dibantah oleh Allah di dalam ayat ini. Adapun permasalahan ini, kembali kepada permasalahan orang banyak, ini dua atau lebih, membunuh satu orang, maka pegangan jumhur ulama fuqaha selain Imam Ahmad rahimahullah, berdasarkan ketetapan Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menegakkan qisas kepada 7 orang Son'a Yaman karena membunuh satu orang. Didapati 7 orang ini berkomplot dan sepakat untuk membunuh seseorang satu. Maka ditangkap mereka, diproses dan seterusnya, dan dikisos mereka semua, 7 ini dibunuh semua di khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar katakan, "Lau tamala'a 'alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum bihi jami'an." Kalau seandainya penduduk Sana'a semua bersekongkol untuk membunuh satu orang ini, semua akan aku bunuh. Kalau penduduk Sana'a semua bersepakat dan punya andil untuk membunuhnya, maka mereka semua akan aku bunuh pula. Ini yang dipegang oleh fuqaha, bahwa orang banyak pun kalau mereka membunuh satu orang, tetap mereka pun juga dikisos, dibunuh semuanya. Demikian pula yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang mengkisos Haruriyah, sekte atau kelompok Khawarij, ketika didapati mereka menyembelih Abdullah ibnu Khabbab rahimahullah. Ditangkap mereka dan dibunuh oleh Ali radhiyallahu ta'ala an. Demikian dua riwayat dari Umar dan Ali diriwayatkan oleh Daruqutni dalam sunannya. Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ard ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar." Kalau seandainya penduduk langit dan penduduk bumi semuanya bersekongkol untuk membunuh seorang mukmin, satu orang, maka mereka semua penduduk langit dan bumi itu akan Allah jerumuskan ke dalam neraka wallahu billah. Ini juga dalil fuqaha yang ketiga, kata Tirmidzi, haditsun gharib. Selain itu, kalau ini dalil dari hadits dan atsar Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma, secara qiyas atau ra'yu diterangkan oleh para fuqaha, kalau orang tahu bahwa orang banyak itu tidak akan dikisos, tidak akan dibunuh karena membunuh seseorang, mereka akan rekayasa pembunuhan, akan direncanakan agar tidak dikisos. Seseorang ketika benci atau dendam dengan orang lain, mengumpulkan teman-temannya atau sewa orang, kemudian mereka bunuh orang ini. Dan mereka yakin tidak akan dibunuh, tidak akan dikisos. Terjadilah kekacauan dan fitnah. Akan sering terjadi pembunuhan, gampang sekali. 3 orang, 4 orang, 5 orang bekerja sama bunuh seseorang, jebret. Dan mereka yakin tidak akan dikisos karena banyak pembunuhnya. Yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Hanya karena alasan banyak orang tidak bisa dikisos karena membunuh satu orang. Nah, secara logika itu pula para fuqaha rahimahumullah menyebutkan bahwa yang benar siapapun yang membunuh dengan sengaja tanpa hak, maka dia dibunuh, baik pembunuhnya itu satu orang atau lebih, walaupun yang dibunuh hanya satu orang. Seperti kata Umar, walaupun seandainya seluruh penduduk Sana'a bersekongkol untuk membunuh seseorang ini, akan dibunuh mereka semua oleh Umar radhiyallahu ta'ala. dan dengan itu keamanan akan lebih terjamin, ketenangan dan kehidupan yang lebih tentram akan bisa didapati. Baik, dalam permasalahan ini pula diterangkan oleh para fuqaha berkaitan dengan ayat dari Abu Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lafaz Abu Dawud dan juga Tirmidzi, ala innakum ma'syara Khuza'a qataltum hadzal qatil min Hudayl wa inni aqiluhu faman qutila lahu ba'da maqalati hadhihi faqatilu qatilun fa'aluhu baina khairatain an ya'khudul aql aw yaqtulu. Kalian ketahui oleh kalian wahai Bani Khuza'ah, kalian telah membunuh seorang dari suku Hudayl dan aku yang menanggung akalnya. Akal ini tebusan untuk diberikan kepada para wali yang terbunuh, yaitu sebesar 100 ekor unta. Aku yang menanggungnya, kata Rasulullah SAW. Maka setelah ucapanku ini, setelah sabdaku ini, siapapun dari umat ini yang terbunuh salah seorang dari keluarganya, maka dia punya dua pilihan. An ya'khudul aql, kalau dia kehendaki boleh dia ambil aql, tadi menuntut tebusan 100 ekor unta atau yang senilai dengan itu, au yaqtulu, atau menuntut qisas, pembunuhnya harus dibunuh. Mereka boleh pilih di antara dua pilihan itu, keluarga yang terbunuh, keluarga korban, para walinya, bapaknya, anaknya, pamannya, paman saudara bapak, kakek, dan seterusnya. Mereka boleh pilih, imma menuntut qisas atau menuntut akal tebusan. Dan ini pendapat Imam Ahmad, juga Ishaq, dan yang lainnya rahimahumullah. Diperselisihkan oleh para ulama tentang permasalahan diyah ini, atau akal tebusan bagi keluarga korban, terkhusus dalam permasalahan pembunuhan yang diistilahkan dalam fikih qatlul amd, pembunuhan dengan sengaja. Karena pembunuhan itu ada tiga macam. Amd dengan sengaja memang murni pidana, murni kriminal, hanya karena motif dendam atau yang lain. Yang kedua syibhul amd, menyerupai sengaja tapi bukan kesengajaan, bukan kriminal. Misalnya dia pukul seseorang dengan benda tumpul yang kebiasaannya tidak sampai membunuh, dan dipukulkan di tempat yang memang bukan tempat vital pada manusia. Dipukulkan di kakinya misalnya, atau di perutnya. Subhanallah, meninggal orang tersebut. Nah ini disebut syibhul amd, menyerupai sengaja. Yang ketiga qatlul khata', pembunuhan karena kesalahan. Ah, dalam permasalahan yang pertama, pembunuhan dengan sengaja, diperselisihkan oleh para fuqaha tentang hukum mengambil diyah, tebusan. Sebagian ulama menyatakan waliul maqtul, keluarga korban, seperti hadis di atas, hadis Abu Syuraih Al-Ka'bi boleh memilih. Kalau mereka kehendaki mereka tuntut qisas, bunuh si terdakwa. Kalau mereka kehendaki pula mereka menuntut tebusan atau diyah ini. Walaupun itu tidak diridhoi oleh si terdakwa. Keluarga korban menuntut, sudah kami enggak nuntut qisas, tapi bayar dia. Tebusannya kami minta 100 ekor unta. Walaupun kemudian yang pembunuh atau terdakwa itu menyatakan, oh, saya enggak ridho, saya enggak terima itu, saya hanya mau qisas. Dalam hal ini kata para fuqaha menyatakan enggak masalah dan bukan wewenang dia untuk ridho atau tidak ridho, yang berhak keluarga korban. Seperti kata Rasulullah di atas, dia di antara dua pilihan, menuntut qisas atau menuntut tebusan dari korban keluarganya. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, Atha, Hasan, Malik, Laits, Auza'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan masih banyak fuqaha yang lain. Mereka berpegangan dengan hadis Abu Syuraih di atas. Rasulullah sebutkan, fa'ahluhu baina khiratain. Keluarga korban itu di antara dua pilihan, tuntut qisas atau tuntut dia tebusan. Selain itu, secara secara kias pula mereka sebutkan bahwa yang wajib bagi seseorang itu tentu selama dia bisa menjaga kehidupannya agar dia tetap bisa hidup di dunia ini, tidak mengantarkan dirinya sendiri kepada kematian. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Di sini dia mendapat kesempatan untuk menjaga hidupnya tidak mati, si terdakwa. Dia cuma berkewajiban membayar tebusan sehingga masih bisa hidup. Kenapa harus pilih kematian meminta untuk dikisos? Yang lebih baik dia jaga hidupnya untuk kemudian bertobat kepada Allah, beramal saleh guna menghapuskan dosa-dosanya. Faman ubiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang meninggalkan darah korban atau darah saudaranya, artinya sudah kami memaafkan keluarga korban, menyatakan kami memaafkan, tidak menuntut qisas, tidak menuntut harus dibunuh si terdakwa, tetapi kami meminta diyah, meminta tebusan. Allah sebutkan fattiba'um bil ma'ruf, maka yang menuntut tebusan tersebut hendaknya dengan baik menuntut haknya tersebut, tidak melampaui batas, tetapi sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Wah, kemudian semaunya kami minta tuntut ganti rugi 10 triliun misalnya. Nah, ini melampaui batas. Fattiba'un bil ma'ruf. Kalaupun dia menuntut, boleh diberi kewenang itu oleh Allah dalam syariat, namun bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, di pihak lain terdakwa atau keluarganya harus menunaikan tuntutan itu dengan baik pula, dengan ihsan. Dia harus bayar tebusan itu tanpa ditunda-tunda, tanpa dipersulit dalam pembayarannya. Dzalika takfifum mir rabbikum wa rahmah. Itulah keringanan hukum dari Rabb kalian dan juga rahmatnya untuk kalian. Karena pada syariat sebelum kita, Allah tidak mewajibkan kepada mereka umat-umat terdahulu kecuali qisas, tidak ada lain. Membunuh, tidak ada pilihan lain kecuali dibunuh. Maka Allah beri keringanan dan rahmat bagi umat ini, masih ada celah, masih ada kesempatan untuk dia hidup dengan membayar tebusan yang dituntut oleh keluarga korban. Ini pendapat sebagian ulama, dan insya Allah ini yang benar yang rajih. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa keluarga korban tidak punya pilihan kecuali qisas. Yang mereka punya hanya menuntut qisas. Adapun dia, uang atau harta tebusan itu, mereka tidak berhak menuntutnya kecuali ketika diridhoi oleh terdakwa pembunuh. Kalau terdakwanya mau, ya mereka bisa mengambil tebusan tersebut. Kalau tidak, yang mereka punya hanya hak qisas. Ini pendapat riwayat dari Imam Malik, juga pendapat Sufyan ats-Tsauri dan para fuqaha Kufah. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala an tentang kisah Rubaiye ketika mematahkan atau menanggalkan gigi seorang wanita. Rubaiye ini bibi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, tengkar dan cekcok dengan seorang wanita hingga kemudian gigi wanita tersebut tanggal. Ketika keluarga korban ini menuntut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyatakan, Al-Qisas Kitabullah, Al-Qisas Kitabullah. Qisas adalah ketetapan Allah dalam Quran. Qisas adalah ketetapan Allah dalam Quran. Nah, ini dibalas di qisas, bahwa gigi Rubaiye juga harus ditanggalkan, karena dia berbuat serupa kepada wanita ini korbannya. Pendalilan mereka bahwa dalam kisah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberi pilihan kepada keluarga korban untuk qisas atau mengambil diyah, karena diyah itu bisa utuh sempurna. 100 ekor unta itu kalau satu jiwa, satu nyawa, atau masing-masing bagian pada tubuh itu ada nilainya dan dibahas terperinci dalam fikih. Berapa nilai satu jari manusia, berapa ekor unta, nilai matanya, nilai giginya. Al-muhim, di sini Rasulullah tidak ngasih pilihan. Hanya satu yang mereka bisa tuntut, yaitu qisas, kitabullah, qisas, kitabullah. Nah, dari situ kemudian mereka nyatakan bahwa keluarga korban hanya punya satu pilihan, yaitu menuntut qisas. Namun seperti diterangkan oleh para fuqaha, yang pertama tadilah yang lebih benar pendapat jumhur, Imam Syafi'i, Ahmad, Laits, juga riwayat sendiri dari Imam Malik, Hasan dan banyak pihak yang lain. Imam Syafi'i sendiri meriwayatkan hadis dari Abu Syuraih Al-Ka'bi di Amul Fatah ketika Fathu Makkah, mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kutila lahu qatil fahuwa bi khairin nadharain in ahabba akhadal aql wa in ahabba falahul qawat." Yang terbunuh, yang keluarganya terbunuh, maka dia di antara dua pilihan. Kalau dia mau, dia ambil dia atau akal tebusan. Atau kalau mereka mau, mereka tuntut qawat, yaitu qisas. Hadis ini Imam Syafi'i meriwayatkannya dari jalan Ibn Abi Di'ib. Yang meriwayatkan dari Ibn Abi Di'ib Abu Hanifah Ibn Simak Ibn Fadl Al-Shihabi. Ketika menyampaikan hadis ini, Ibn Abi Di'ib ditanya oleh Abu Hanifah Ibn Simak. Kata Abu Hanifah, "Ata'khudhu bihadha ya Abul Harith?" Kamu berpendapat seperti hadis ini wahai Abul Harith, kunyahnya Ibn Abi Di'ib. Apa kamu pegang hadis ini sebagai pendapatmu, yaitu keluarga korban boleh pilih tebusan atau qisas seperti sabda Rasulullah SAW? Ditanya seperti itu, maka kata Abu Hanifah, Ibn Abi Di'ib memukul dadaku dan membentakku dengan bentakan yang keras, marah, dan mencelaku dengan celaan yang sangat dengan menyatakan, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu ta'khudhu bih." Aku sampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah menyatakan keluarga korban itu boleh pilih ambil tebusan atau tuntut qisas. Itu sabda Rasulullah dan kamu tanyakan kepadaku, kamu berpendapat dengan itu. Nah, ini pertanyaan yang semacam itu tidak sopan dan begitulah seharusnya. Rasulullah SAW menyatakan demikian, kemudian masih ditanyakan apakah itu diambil, diyakini sebagai pendapat ataukah tidak. Marah Ibn Abi Di'ib. Dan begitulah sikap Salafus Saleh rahimahumullah. Marah ketika dipermainkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Na'am akhudhu bih." Iya, aku berpendapat dengannya. Bahkan dia cela, bahkan dia pukul dada Abu Hanifah Ibn Simak rahimahullah. Kata Ibn Abi Di'ib bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya untuk umat manusia, beliau yang membimbing dan memberi hidayah mereka. Ketetapan-ketetapan Allah itu disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita dan semua makhluk mentaati beliau. Mentaati beliau dengan penuh ketaatan, keridhaan, ataupun karena terpaksa harus mentaati segala ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain bagi seorang muslim. Demikian kata Ibn Abi Di'ib menasehati Abu Hanifah Ibn Simak. Bahkan kata Abu Hanifah, "Wa ma sakata anni hatta tamannaitu an yaskut." Itu nasihat terus, celaan dan bentakan Ibn Abi Di'ib terus gak berhenti-berhenti marah, sehingga Abu Hanifah menyatakan dalam dirinya, aku berharap beliau diam ya, karena risih dan gak enak, merasa bersalah dan terus diingatkan. Dan ini nasihat dan bimbingan para ulama hadis terhadap setiap muslim. Demikian pula pernah disebutkan banyak contoh-contoh dari para ulama salaf, termasuk Ibn Abi Dhi'ib ini rahimahullah, beliau partner Imam Malik, disampaikan kepada beliau bahwa Malik rahimahullah menolak untuk mengambil hadis al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa wa kana jami'an. Rasulullah sebutkan hadis di Bukhari Muslim bahwa orang jual beli itu bil khiyar boleh pilih selama mereka di majlis akad. Si penjual maupun si pembeli masih punya pilihan untuk menjadikan transaksi itu atau menggagalkannya selama keduanya masih di majelis sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah ya sudah selesai jual beli tersebut. Malik tidak berpendapat dengan hadis tersebut karena udzur tertentu. Ijtihad dari beliau rahimahullah, beliau tolak. Yani enggak ada khiyar majlis. Disampaikan itu kepada Ibn Abi Dhi'ib, kata Imam Ibn Abi Dhi'ib, yustata Abu Malik. Imam Malik dimintai tobat. Imma dia tobat wa illa dibunuh. Karena tahu hadis Rasulullah SAW sampai kepadanya namun tidak diamalkannya. Demikian pula hadis yang sama ditolak oleh Imam Abu Hanifah dengan alasan logika, alasan akal. Kata Abu Hanifah, bagaimana kalau keduanya, ini penjual dan pembeli, ada di perahu, keduanya ada di kapal, terjadi transaksi jual beli, kapan transaksi itu selesai? Artinya secara logika kan keduanya gak pisah-pisah kecuali sampai di daratan sana, lama, berarti gak selesai-selesai itu transaksi. Maunya dengan logika ini menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini kepada Imam Sufyan ibn Uyainah, pernyataan Abu Hanifah, maka kata Sufyan rahimahullah, Allahu sa'iluhu yaumal qiyamah amma qal. Allah akan minta pertanggungjawaban Abu Hanifah atas apa yang dia katakan. Wah, kata, dan banyak contoh-contoh lain dari para a'immah rahimahumullah yang marah dan murka ketika hadis Rasulullah SAW ditolak hanya karena alasan logika, ditolak hanya karena alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena seperti kata Ibn Abi Dhi'ib, kewajiban kita semua mentaati dan menerima segala apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada pilihan lain. Rasulullah menetapkan dalam permasalahan ini khususnya, keluarga korban boleh pilih mau menuntut kisah atau menuntut dia usah, maka dia berhak menuntut itu. Kemudian sebagian menyatakan mereka tidak punya pilihan kecuali kisah, ini tentunya membentur ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka marah ketika ditanya, apakah kamu juga berpendapat seperti hadis itu? Dibandingkan dengan keadaan muslimin belakangan begitu jauhnya, ketika disampaikan kepadanya hadis sabda-sabda Rasul SAW, ini ketetapan dalam sunnah, dengan ringannya, wah, dengan tanpa beban sama sekali dia menolak dan enggan untuk mengimani dan menerima, mentaati apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Tetapi alim fulan tidak berpendapat demikian, kiai saya tidak menyatakan demikian. Subhanallah. Padahal sudah disampaikan kepadanya Rasulullah bersabda begini. Rasulullah nyatakan begini, hadis ini. Masih saja dia tolak. Apa kiranya kalau orang semacam itu hidup di masa salaf rahimahumullah. Seperti Nabi Dihib sampai memukul dada Abu Hanifah Ibnu Simak rahimahumullah. Kembali kepada ayat. Pada penggalan yang terakhir Allah sebutkan, faman ufiya lahu min akhihi syai fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dalam ayat ini ada 5 tafsiran para ulama rahimahumullah tentang makna man, faman, kembalinya kemana, juga makna ufiya, faman ufiya. Man ini maknanya apa, ufiya ini maknanya apa, diperselisihkan oleh para mufassirin rahimahumullah. Yang pertama di kalangan ulama menyatakan man ini kembalinya kepada qatil, pembunuh atau terdakwa. Ufiya maknanya mu'afa, dan itu kembali kepada keluarga korban yang berhak menuntut. Faman ufiya lahu min akhihi. Akhihi, akhi yang dimaksud al-maqtul, yang terbunuh atau korban. Syai'un min akhihi syai'un. Syai' yang dimaksud adalah darah atau nyawanya. Sehingga makna ayat dengan tafsiran ini, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa terdakwa atau pembunuh itu diberi maaf, tidak dituntut qisas oleh keluarga korban, min akhihi, yakni min akhil maqtul, syai'un, tidak dituntut darahnya, artinya tidak dituntut nyawanya, tidak diminta qisas. Fattiba'un bil ma'ruf, maka keluarga korban hendaklah meminta dia itu dengan ma'ruf, dan terdakwa menunaikan tebusan itu dengan ihsan pula, dengan baik. Ini pendapat dari Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, dan banyak ulama yang lain rahimahumullah. Allah di dalam ayat ini dengan tafsiran ini menetapkan adanya ukhuwah antara pembunuh dengan yang dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi. Akhihi ini yang terbunuh. Man itu pembunuhnya. Antara pembunuh dengan yang dibunuh Allah sebutkan akhihi. Masih ada persaudaraan. Dan tidak lain persaudaraan yang dimaksud persaudaraan iman. Persaudaraan Islam, ukhuwah imaniyah, menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan dosa besar, kabair, maksiat yang sangat besar, namun tidak sampai mengkafirkan pelakunya. Karena pelakunya masih bersaudara dengan korbannya, akhi. Allah tetapkan masih ada ukhuwah di antara keduanya. Kalau kafir tidak ada lagi persaudaraan. Dan ayat ini termasuk yang dipegangi oleh para ulama bantahan kepada khawarij dan yang mengekor kepadanya, yang mengkafirkan seorang muslim karena kemaksiatan atau dosa besar yang dia jalani. Ini tafsiran pertama, insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan depan. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.